Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pemirsa Yufi TV dan Surau TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan prolog pendahuluan tentang dilarangnya menyerupai setan. Dilarangnya menyerupai setan. Kita sampaikan prolog tersebut dalam rangka untuk memberikan pendahuluan tentang hadis yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu hadis yang ke-15 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami', yang berbunyi wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari beliau, maksudnya dari seorang sahabat yaitu Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Seandainya salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanan. "Wa idza syariba falyashrab biyaminihi." Dan seandainya dia ingin minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Fa inna asyaitana ya'kulu bisyimalihi wa yashrabu bisyimalihi. Karena sesungguhnya setan makan dengan tangan kanan, makan dengan tangan kirinya dan minum juga dengan tangan kirinya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa perintah untuk makan dan minum menggunakan tangan kanan, itu bukan hanya sesuatu yang syar'i. Syar'i itu ya sesuai dengan syariat. Tapi juga sesuatu yang sesuai dengan fitrah. Fitrah itu semacam mungkin kodrat, kodrat bawaan manusia yang lebih menghormati yang kanan dibandingkan yang kiri. Dan adat istiadat kita itu menganggap bahwa menggunakan tangan kanan itu lebih sopan di dalam hal-hal yang sifatnya mulia dibandingkan tangan kiri. Contoh, guru matematika, bukan guru agama ya, guru apa? Matematika. Ketika melontarkan sebuah pertanyaan kepada siswanya. Siapa di antara kalian yang tahu jawaban dari pertanyaan ini? Saya, Pak Guru. Ditegur enggak sama gurunya? Ditegur enggak? Ditegur. Kenapa? Mengangkat pakai tangan gini. Padahal ini bukan guru agama, tapi guru matematika. Atau seorang bapak, atau seorang ibu yang jarang hadir pengajian, artinya pengetahuan dia tentang agama itu tidak banyak. Ketika anaknya keluar dari rumah, kemudian ada tamu di ruang tamu, "Nak, tolong nak ambilin bukunya bapak di situ." Tuk-tuk-tuk-tuk, ngambil terus ngasih sama bapaknya pakai tangan kiri. Ditegur enggak? Tegur. Saru. Atau misalnya tamunya, sini, dikasih sangu. Nah, keluarin duit, terus anaknya. Ditegur enggak? Ditegur. Padahal orang-orang yang saya sebutkan tadi, mungkin mereka itu enggak jauh dari pemahaman tentang agama. Mereka menganggap bahwa menggunakan tangan kiri untuk menerima, memberi, untuk angkat tangan, ngacung, itu sesuatu yang tidak sopan, sesuatu yang tidak baik. Tapi anehnya, orang-orang tersebut, guru tadi ketika melihat ada muridnya di kantin makan pakai tangan kiri. Anehnya ada di antara mereka yang membiarkan. Padahal tadi ketika di kelas ada anak ngacung pakai tangan kiri ditegur, ketika di jalan melihat anak tersebut makan pakai tangan kiri, loh ya biasa lah. Dan mungkin bapak tadi, ya, bapak tadi yang menegur anaknya saat menerima atau memberi dengan tangan kirinya, melihat anaknya minum pakai tangan kiri, dibiarkan. Dan ini sesuatu yang kontradiktif. Kenapa? Karena aturannya sama. Aturan untuk menggunakan tangan kanan dalam hal-hal yang mulia itu bukan hanya berlaku untuk masalah mengacungkan jari atau memberi atau menerima, termasuk juga masalah makan dan minum. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan isnad hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Al-Busiri, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyakul ahadukum biyaminihi wal yashrab biyaminihi." Hendaklah kalian makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan. Ini sudah kita ketahui. Tapi lihat apa kelanjutannya. Wal ya'khudz biyaminihi wal yu'ti biyaminihi. Dan hendaklah dia ngambil pakai tangan kanan, ngasih pakai tangan kanan. Berarti makan, minum, mengasih, memberi, semuanya itu berlaku aturan suruh pakai tangan kanan. Kenapa dibedakan antara memberi, menerima dengan makan dan minum? Memberi dan menerima sangat ditekankan untuk menggunakan tangan kanan, tapi giliran makan dan minum, lah ya biasa baik. Kenapa dibeda-bedakan? Nabi SAW menyamakan, mau makan, minum, pakai tangan kanan, memberi juga menerima pakai tangan kanan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, "Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Sesungguhnya setan itu makan dan minum pakai tangan kiri, "wa yu'ti bishimalihi wa ya'khudz bishimalihi." Setan juga ngambil dan ngasih pakai tangan kiri. Kenapa ya masih banyak di antara kaum muslimin ada orang wis tua si baik nek ngombe nganggo tangan kenapa? Urung ngerti? Kira-kira mereka tahu atau tidak? Kemungkinan besar tahu. Tapi kenapa? Masih banyak di antara mereka yang terbiasa untuk makan, minum, terutama minum. Terutama minum pakai tangan kiri. Kenapa? Refleks. Kenapa bisa terjadi refleks? Karena kebiasaan yang bersumber dan berawal dari pembiaran. Kenapa pembiaran? Jor klowor. Kowe jenenge pembiaran. Siapa yang membiarkan? Siapa yang membiarkan? Orang tua? Mungkin. Atau kita yang melihat orang lain pakai tangan kiri kita biarkan. Saya tanya, pendidikan anak itu tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya siapa? Orang tua. Berarti tetangga enggak perlu. Tanggung jawab utamanya ada di tangan bapak dan ibu. Tapi seharusnya kita itu peduli dengan lingkungan kita. Dan ini yang berusaha untuk kami terapkan di lingkungan kami. Sekeliling pondok. Saya enggak peduli itu anaknya siapa. Tapi kalau saya ngelihat anak ini minum, makan pakai tangan kiri atau berdiri, saya tegur. Enggak peduli itu anak saya atau bukan anak saya. Kenapa? Karena saya ingin anak saya digitukan sama orang lain. Jenengan kalau anaknya jenengan berbuat salah terus ditegur sama orang lain, jenengan seneng apa marah? Temenon. Atau malah, "Geh, urusan kowe anakku, kowe anakmu." Seperti itu? Salah. Harusnya kita seneng bahwa ada orang yang peduli dengan anak kita. Tapi ya tetap dengan cara yang baik, ya. Tetap dengan cara yang baik itu harus, ya. Sering anak-anak TPQ yang ada di pondok, kadang-kadang dia minum sambil berdiri, sambil jalan. Tegur, "Nak, loh, kok sambil berdiri? Kok pakai tangan kiri?" Harus kita lakukan. Pembiasaan versus pembiaran. Pembiasaan untuk kebaikan akan mengantarkan kepada kebaikan. Pembiaran terhadap keburukan akan mengantarkan kepada keburukan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau membiasakan seorang anak kecil yang bukan putra beliau, bukan cucu beliau, seorang anak kecil yang sering membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering masuk ke rumah Nabi SAW. Dibiasakan sama beliau. Bukan anaknya, bukan cucunya. Namanya Umar bin Abi Salamah. Siapa namanya? Umar bin Abi Salamah. Nabi SAW pernah nasihati, "Ya gulam. Ya gulam." Apa ya gulam? Le. Kata orang Jawa. Kalau perempuan? Duk. Atau orang Indonesia mengatakan, "Nak, ya gulam, samillah." Kalau makan, baca bismillah. "Wakul biyaminika," makan pakai tangan kanan. "Wakul mimma yalika," makanlah makanan yang terdekat. dekat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Etika diajarkan sama Nabi SAW sejak kecil. Allah bisa karena biasa. Yang repot itu sudah terbiasa ditegur enggak mau. Gengsi. Apalagi yang negur anak kecil. Anak kecil itu muridnya lagi. Pak guru, kok minumnya pakai tangan kiri? Kira-kira jawabannya Pak guru apa? Coba, mana Pak guru, Pak guru? Jawabnya apa kira-kira Pak guru? Apa? Matur nuwun. Temenan gitu. Oh, Pak guru yang saleh. Nek ora saleh, bro. Bersih. Kayak gue. Hati-hati. Hati-hati dengan sifat sombong. Ini kejadian saya akan ceritakan pada zaman Nabi SAW. Sebuah kejadian yang dituturkan oleh saksi mata. Yang melihat kejadian itu. Yang melihat kejadian itu adalah sahabat namanya Salamah. Siapa? Salamah. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Saya lanjutkan ya. Salamah bin. Ya mesti lanang masa wadon. Salamah bin Aqwa. Siapa? Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Beliau cerita. Anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Beliau cerita pada suatu hari ada seseorang makan pakai tangan kiri di hadapan Nabi SAW. Perbuatan positif atau negatif? Negatif, perbuatan jelek. Nabi diam? Tidak. Faqala, Nabi SAW menegur, kul biyaminika. Makanlah dengan tangan kanan. Apa jawabannya? La astati'. Wahai Nabi, saya enggak bisa. Saya enggak bisa. Enggak bisa kenapa? Stroke? Lumpuh? Enggak. Nanti kita akan lihat orang ini di belakang hadis ini, dia itu enggak bisa itu karena gengsi. Sombong. Enggak mau ditegur. Enggak mau dinasehati. Ketika orang tersebut mengatakan, aku enggak bisa wahai Rasul. Nabi SAW mengatakan, lastata'ta. Kamu tidak akan bisa. Iki bahasane wong Jawa diapakaken? Didoakan jelek. Lastata'ta, kamu tidak akan bisa. Ma mana'ahu illal kibr. Yang membuat dia tidak mau menggunakan tangan kanan adalah kesombongan. Nabi SAW mengatakan, kamu tidak akan bisa. Apa efeknya kita dengar. Fama rafa'aha ila fihi. Setelah doa Nabi SAW tadi, orang tersebut tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Alias lumpuh. Hadis riwayat Muslim. Gengsi, sombong, menerima nasihat itu bahaya. Priwayang esok, esi ngomong berisik maning apa ora? Atau seharusnya apa? Oh, Masya Allah. Matur nuwun ya, alhamdulillah. Temu takan. Kok bijinya tak tambah ya? Apa dikurangi malah? Ya ora sopan. Loh, subhanallah. Loh mengingatkan kok enggak sopan. Kalau caranya baik, kalau caranya baik. Maka hati-hati. Hati-hati dengan kesombongan menolak nasihat. Ustaz apa enggak nenek? Bocahnya dewek. Makan pakai tangan kiri langsung kita doakan seperti itu. Yora. Tidak. Ya. Beh, makan pakai tangan kanan. Kalau enggak nanti lumpuh. Enggak. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kasuistik. Apa kasuistik? Kasus tertentu. Ya. Jadi kasus spesial. Spesialnya orang ini sombong. Ya. Sehingga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam didoakan seperti itu. Maka lihat bedanya antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang tadi sama anak kecil yang tadi kita bawakan kisahnya. Siapa tadi namanya? Umar bin Abi Salamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihatnya baik-baik ya gulam, le, na. Pakai bahasa yang enak. Ya. Karena memang kasusnya beda. Ini anak belum tahu, diajarin mau menerima. Orang ini sudah tahu, diingatkan, menolak. Dan menolaknya karena sombong, gengsi, dan teman-temannya. Ustaz, sebenarnya makan pakai tangan kanan itu, makan pakai tangan kiri itu haram apa makruh? Atau dengan kata lain, makan pakai tangan kanan itu wajib apa? Sunnah. Haram apa makruh? Ini saya perhatikan jadi lebih hati-hati sekarang. Sama. Enggak kayak dulu. Dulu langsung terus. Ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa makan dan minum pakai tangan kiri itu hukumnya makruh. Tidak haram. Itu pendapat jumhur. Apa jumhur? Mayoritas. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat sebagian ulama seperti Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Hazm, kemudian Imam Ibnu Abi Musa, Imam Ibnu Taimiyah, dan Imam Ibnu Qayyim, mereka sekelompok ulama ini mereka berpendapat makan minum pakai tangan kiri hukumnya haram. Pendapat pertama mengatakan apa? Makruh. Pendapat kedua mengatakan haram. Terjadi diskusi yang panjang dan hangat antara dua pendapat ini. Masing-masing punya argumen. Yang mengatakan makruh maupun yang mengatakan haram. Tapi kalau kita mau bicara aman, aman mana? Ya tentu aman minum pakai tangan kanan. Lebih aman makan pakai tangan kanan. Kenapa Ustaz? Karena ulama yang memakruhkan makan dan minum pakai tangan kiri, mereka tidak menganjurkan untuk makan dan minum pakai tangan kiri. Gak ada ulama yang disunahkan minum dan makan pakai tangan kiri. Gak ada. Sepengetahuan saya. Makruh itu artinya apa toh? Dibenci. Apa artinya? Dibenci. Secara bahasa artinya adalah dibenci. Maka, loh kalau misalnya dibenci, ngapain kita gunakan pakai tangan kiri? Ya. Loh terus kenapa kok para ulama kita mereka berbeda pendapat Ustaz? Ada yang mengatakan makruh dan mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjelaskan dalil-dalilnya bahwa ini makruh, enggak sampai haram. Karena mereka itu super hati-hati ketika akan menghukumi sebuah perbuatan ini dosa. Ya. Jadi kalau haram berarti kan resikonya dosa yang melakukan. Mereka itu hati-hati banget kalau masalah ngomongin ini dosa, ini haram, itu mereka hati-hati. Enggak seperti orang, sebagian orang di zaman kita ini gampang banget untuk rawli haram. Ya, padahal dalilnya ini, yes pokoknya haram. Udah bisa pokoknya, apa-apa pokoknya. Para ulama kita untuk menjustis, menghukumi sebuah perbuatan haram itu mereka hati-hati banget. Kalau dalilnya itu enggak jelas sekali, itu mereka tidak. Ya. Makanya sering kayak para ulama kita ketika ditanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Wahai Imam, apa hukumnya ini? Inni akrohuhu. Saya enggak suka. Saya membenci perbuatan itu. Jadi dia katakan kepada dirinya. Ya. Tidak, ini hukum Allah kayak gini. Karena takut salah, risikonya itu berat. Mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan. Menghalalkan sesuatu yang tidak dihalalkan itu risikonya berat. Jadi karena itulah kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya haram atau makruh. Tapi mereka semua sepakat, baik yang mengatakan haram ataupun makruh, bahwa makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan itu jelas yang lebih selamat, lebih aman, lebih mendatangkan pahala. Maka apa yang tadi disampaikan, perbedaan pendapat ulama tadi, jangan sampai membuat kita tidak menegur anak kita ketika minum pakai tangan kiri. Lanu makruhike. Jangan. Buktinya Nabi SAW tadi bahkan sampai mendoakan yang jelek buat orang yang minum atau makan pakai tangan kiri. Ya. Ustaz, apa enggak ada dispensasi Ustaz kita minum pakai tangan kiri? Ada. Kalau ada halangan. Kalau ada uzur. Dan bukan sembarang uzur. Ya. Imam Nawawi mengatakan, "Fa in kana uzrun yamna'ul akla wasyurba bil yamini." Seandainya ada halangan, ada uzur yang menghalangi seseorang untuk bisa makan dan minum pakai tangan kanannya, kata beliau, "Fala karohata fisyimal." Maka tidak apa-apa pakai tangan kiri. Uzurnya seperti apa? Contohnya alasan yang membolehkan pakai tangan kiri itu apa? Beliau katakan, "Min maradin au jirahatin au ghaira dzalik." Contohnya adalah ketika tangan itu sakit atau baru dioperasi atau yang semisalnya. Contoh, bal-balan terus tiba kecedit atau patah, tangannya harus digips. Sulit kan kondisi seperti itu? Maka saat itu tidak apa-apa, makan pakai tangan, minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri. Atau lumpuh, stroke. Ya, biasanya stroke kan diawali dari apa? Separo. Allah takdirkan ternyata yang stroke adalah yang kanan. Akhirnya dia enggak bisa ngangkat tangannya. Enggak apa-apa. Ini contoh-contoh alasan yang bisa diterima. Ustaz, kalau misalnya kita ini makan sega goreng padahal. Makan sega goreng kan tangannya kulah minyak. Terus kita mau minum Ustaz. Kalau kita minum pakai tangan kanan, nanti gelasnya kotor. Itu alasan yang bisa diterima untuk minum pakai tangan kiri atau tidak. Pernah mengalami? Pernah? Apa yang jenengan lakukan? Minum aja. Iya, maksudnya minum aja pakai tangan apa? Kanan atau kiri? Dua-duanya. Priwe kayak gini. Berapa? Kayak gini. Gitu. Atau kayak gini. Kata para ulama, selama masih bisa tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Gimana caranya Ustaz? Mungkin ini gelasnya gede banget. Yeah. Misalnya kan tangan kotornya di sini, mungkin bisa pakai seperti ini. Yeah. Wah, nanti mutah Ustaz. Kalau takut mutah, ya kita sanggah dengan apa namanya, ini apa namanya, telapak tangan kanan. Kemudian boleh kita bantu, nanti kita akan bahas tentang hukum minum pakai dua tangan. Hukum minum pakai dua tangan nanti kita akan bahas. Boleh dibantu seperti ini. Sot angel anggo tangan kanan baik. Sudah pakai tangan kanan, minum. Bismillah. Kotor Ustaz. Oke, kotornya kotor najis ya Pak. Satu. Yang kedua, gue kotor bisa digumbah apa orang? Saya tanya, jenengan habis minum, itu gelasnya nanti akan dicuci atau tidak? Dicuci ya sudah. Lo mau ngarep di? Cuci iki. Apalagi kalau misalnya gelasnya cuma sekali pakai. Ada? Banyak. Gelas plastik, gelas kertas. Ya. Yang biasa dipakai dalam acara-acara. Ya entah walimah, entah apa. Itu gelas mau dibuang. Warang murung. Arep dibuang, dotokan lombok kotor lah. Jadi kata para ulama, ini keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Pertama, kalau masih bisa pakai tangan kanan saja. Yang kedua, kalau enggak bisa, wah sulit Ustaz pakai cara-cara tadi. Ya sudah, dipegang seperti biasa. Kotor Ustaz, kotornya bukan kotor najis. Kemudian jawaban berikutnya, kalaupun seperti itu, kotor bukan najis, itu pun nanti bakalan dicuci. Bahkan dalam kondisi yang lainnya, gelas sekali pakai, setelah dipakai bakalan dibuang. Makanya ada seorang ulama lain mengatakan, menjawab orang yang mengatakan nanti kalau pakai tangan kanan gelasnya kotor. Apa kata beliau? Lebih baik mengotori gelas daripada mengotori sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Lebih baik mengotori gelas daripada mengotori sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ulama kita itu, walaupun banyak di antara mereka mengatakan minum pakai tangan kiri dan makan pakai tangan kiri itu makruh, mereka itu tidak bermudah-mudahan. Contoh berikutnya. Mendoan. Apa? Mendoan. Ada yang enggak kenal mendoan? Ini semua dari kita kenal mendoan. Ada apa dengan mendoan Ustaz? Nyigit. Apa nyigit? Bahasa Indonesia sih apa nyigit? Makan cabai. Ya, makan cabai. Kalau mendoan, enggak pakai cabe itu kan kurang apa? Ya iyalah kurang pedes. Kurang mantep. Kita akan bahas habis adzan insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sampai mana tadi? Mendoan. Bisa enggak sih hanya menggunakan tangan kanan untuk memegang mendoan dan cengis? Bisa? Beri wajarannya. Gantian? Enggak, sekali waktu. Orang nak cengisi, orang nak mendoan ini. Saya kasih contoh. Anggaplah ini mendoan. Dan ini cengis. Anggap saja ini mendoan, ini cengis. Bisa. Ini mendoan. Mendoan. Terus cengisnya di mana? Ah. Bisa? Bisa. Mendoan, cengis. Perhatikan nih. Gua praktek nang rumah ya. Ya enggak mesti mendoan, Pak. Wan tahu. Intinya gorengan. Bisa seperti ini? Jadi mendoannya pakai 3 jari atau mau marem 4 jari ya, jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari apa? Manis. Sedangkan cabenya dipegang dengan satu jari yaitu jari kelingking. Kemudian ditempelkan ke permukaan telapak tangan. Ah, angel temen, wis brokaken mendoane. Bukan enggak dimakan, makan. Makan mendoan, brok, ngambil, cengis, brok. Apa sulitnya sih? Kenapa mesti harus kayak gini? Kayak ngapa ya? Ini masalah mendoan. Ya, masalah mendoan. Jadi masih bisa. Masih bisa untuk menggunakan tangan kanan. Kalau kidal. Apa? Kidal. Ada sebagian orang terbiasa atau memang bawaan untuk menggunakan aktivitasnya dengan tangan kiri. Alias manusia kidal. Ini bagaimana Ustaz? Pertama, kita memahami bahwa kidal adalah sebuah kelainan. Sebuah apa? Kelainan. Karena tidak sesuai dengan keadaan normalnya manusia. Normalnya manusia itu pakai tangan kanan nulis, kemudian makan. Ya, memberi menerima itu normalnya pakai tangan kanan. Ada sebagian orang bawaan sejak lahirnya adalah kidal. Lebih mudah menggunakan pakai tangan kiri. Itu bagaimana Ustaz? Apakah ditolerir? Pertama dia harus latihan dulu. Dia harus mau untuk latihan. Karena kidal dengan lumpuh sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Kalau lumpuh, enggak bisa digunakan. Kalau kidal bisa digunakan, cuman sulit. Dan bisa dengan izin Allah, dia biasakan. Kenapa saya katakan bisa insya Allah? Karena orang kidal, tangan kanannya dipakai enggak sama dia? Dipakai enggak? Dipakai. Contoh untuk ngangkat ember. Untuk ngangkat ember. Atau untuk maku misalnya. Atau untuk aktivitas yang lainnya. Bawa buku. Berarti kan sebenarnya tangan kanannya ini bisa diaktifkan. Maka harus latihan terlebih dahulu. Dan wajar yang namanya latihan itu awal-awalnya dia akan kesulitan, itu wajar. Tapi dengan berjalannya waktu, insya Allah dia bisa menggunakan tangan kanannya. Ada sebagian mengatakan ya kalau kidalnya untuk nulis ya lebih ringan daripada makan dan minum pakai tangan kirinya. Tapi ya kalau memang bisa dibiasakan ya paling tidak diawali dari apa? Makan dan minum. Itu lebih sangat dianjurkan lagi. Tadi yang saya janjikan masalah apa tadi? Nah, dua tangan. Dengan dua tangan. Boleh enggak minum pakai dua tangan? Dua tangan ini berarti kan kanan sama kiri. Kanan tok bagus. Kiri tok jelek. Kanan kiri. Jadi ini bagus apa jelek? Mau dikatakan haram ada tangan kanannya, mau dikatakan boleh ada tangan kirinya. Kepriwen jajal? Separo oleh separo ora. Gimana coba? Ternyata ini juga tidak lepas dari pengamatan ulama kita. Ya. Ulama kita itu masya Allah, teliti sekali. Imam Nawawi mengatakan, qala ashabuna, teman-teman kami ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan, lau syariba bikaffaihi lam yukrah. Seandainya minum dengan dua tangannya, maka tidak makruh. Tidak makruh berarti artinya boleh. Ulama yang lainnya menambahkan, boleh kalau ada keperluan. Mereka memberi catatan kalau ada keperluan karena melihat dalil yang ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum zam-zam wadahnya ember. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzama min dalwin. Bahwa Nabi SAW pernah minum zam-zam pakai ember. Kira-kira minum pakai ember tangan satu apa tangan dua? Gimana coba? Satu atau dua? Kemungkinan besar dua. Walaupun di dalam hadis ini tidak dijelaskan secara spesifik bahwa Nabi itu memegang ember dengan kedua tangannya. Akan tetapi kemungkinan besar ya pakai dua tangan. Berarti dari hadis ini bisa disimpulkan bolehnya minum pakai dua tangan. Kalau ada kebutuhan. Kebutuhannya apa tadi? Tempatnya besar. Sehingga sulit untuk menggunakan satu tangan. Cara dewek contohnya apa? Dawegan. Apa? Dawegan. Kemudian jajal dawegan. Gini. Wangel mbok. Atau kayak gini. Woyo. Butah. Maka tidak apa-apa pakai tangan dua minum. Hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Kalau apa tadi? Ada keperluan. Selesai pembahasan kita pada malam hari ini. Kita ulang ya ringkasannya. Jadi makan dan minum pakai tangan kanan itu adalah akhlaknya seorang muslim. Makan dan minum pakai tangan kiri itu kebiasaannya setan. Harus dibiasakan sejak kecil menggunakan tangan kanan. Bukan hanya makan minum, termasuk juga memberi dan menerima. Jangan menolak nasihat karena sombong. Karena itu berbahaya dan bisa mengakibatkan apa yang tadi kita sampaikan dari kisahnya seseorang yang ditegur oleh Nabi SAW. Haram atau makruh? Mayoritas ulama mengatakan makruh minum dan makan pakai tangan kiri. Sebagian ulama berpendapat haram. Dan lebih aman kita berusaha untuk menggunakan tangan kanan dan minum pakai tangan kanan atau minum pakai tangan kanan. Kapan boleh menggunakan tangan kiri? Ketika ada alasan yang bisa diterima, contohnya lumpuh, kecelakaan, dan seterusnya. Orang kidal bagaimana? Disuruh untuk latihan. Dan yang terakhir barusan, boleh enggak minum dan makan atau minum pakai tangan dua tangan kanan dan kiri? Boleh atau tidak? Boleh kalau ada kebutuhan. Ini ringkasan dari kajian kita hari ini. Esok insya Allah kita akan melanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-16. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.